ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita masuk yang baru itu bab kedua diberikan judul di sini oleh murid Syekh bin Bas yaitu Syekh Al-Ajami. Al-Babu Al-Thani Masail min Syarh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala li kitab Kashf Asy-Syubuhat fiha tawjihun lin-nusus war-radd 'ala syubuhat man akhta'a fil 'udhr bil jahl wa tawafa ukhra mufidah. Bab kedua terkait permasalahan dari penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah taala dari kitab Kashf Asy-Syubuhat yang di dalamnya terdapat arahan yang sangat bagus terkait tentang nas-nas dan juga sanggahan bagi atas syubhat orang-orang yang keliru, yang salah paham, gagal paham dalam masalah pemberian udzur terhadap pelaku kesyirikan dengan klaim orang ini tidak bisa dikafirkan karena dia bodoh dan fatwa-fatwa beliau yang lainnya yang sangat bermanfaat. Kita langsung saja baca di pertanyaan pertama dari Syekh bin Baz. Ya, ini bermanfaat sekali insyaallah. Ya, fadal dibaca sini. Tadi siapa Raymond mau baca ya? Fadal Raymond. Al-ikhtilafu fi mas'alati al-kufri bil jahli min al-masail al-ikhtilafiyah. Jawab. Al-jawabu mas'alatun 'azimatun wal aslu fiha annahu la yudaru man kana bainal muslimina man balaghahu al-Qur'an wa sunnah ma yudaru. Allah jalla wa ala qala hadha balaghu lin-nas wa kufiya ila hadha al-Qur'an bi umdirakum bihi wa man balaghu. Man balaghu al-Qur'an wa sunnah ghayru mahkumin. Ghayru man balagahu al-Qur'an wa sunnatu ghayru madzurin. Terus innama utiya min tasawwi wa adami mubalati. Baik. Al-ikhtilaf fil masfil fi masal fi mas'alati al-udzur bil jahal. Penanya berkata kepada Syekh bin Baz, wa ibi Syekh bin Baz terkait tentang perselisihan dari permasalahan udzur bil jahal. Apakah permasalahan ini minal masail al-khilafiyah? Apakah permasalahan ini termasuk permasalahan khilafiyah? Maka kata Syekh, mas'alatun 'azimatun, ini permasalahan yang besar. Al-aslu fiha, hukum asalnya orang-orang yang terjatuh ke dalam kekufuran entah dalam hati karena perbuatan anggota badannya atau ucapannya atau keyakinannya yang bermasalah. Semisal keyakinannya dia meyakini semua agama benar, atau ucapannya dia mengejek atau membenci Allah dan Rasulnya, iya dan billah, atau perbuatannya dia merobek dia melempar Al-Qur'an ke tempat kotoran, ya, dan semisalnya, maka ini tidak diudzur. Man kana bainal muslimin. Apalagi kalau dia tinggal di tengah kaum muslimin, apalagi kalau perbuatan tadi mencaci Allah. Ini kafir dia. Dan kafir orang yang tidak mengkafirkannya, kata Syekh Suhaimi. Dan kafir orang yang tidak mengkafirkannya. Ya, semisal kayak kemarin ada yang baru, ada orang yang mengatakan Allah adalah babi, babi adalah Allah. Ini ustaz, anak ustaz, keponakan ustaz, cucu dari ustaz, ustaz besar. Ya. Ustaz besar. Tahu kemarin kan? Enggak tahu enggak? Siapa yang tahu? Tahu ya? Itu tahu enggak siapa? Hah? Enggak tahu siapa? Ya. Itu ustaz besar. Kakeknya namanya Mudawali. Mudawali ini ulama besar daya di Aceh. Punya anak Jamaluddin Wali, mertua Ustaz Arifin Ilham. ya, ulama besar di Aceh. Punya anak lagi itu sama anak Muda Wali, adik di adik namanya Amran Wali. Besar di Aceh, ulama besar di Aceh. Punya anak lagi namanya apa? Ini punya adik lagi namanya Muhyiddin Wali. Nah, Muhyiddin Wali punya anak namanya yang itu yang ngapirin, yang bilang apa? Allah tidak babi. Babi lah Allah. Namanya Habibi Wali. Tapi barakalabih, ini perkara besar ini. Entah karena dia bermantik-mantik, karena niatnya ingin mensucikan Allah, Allah musta'an. Jahmiyah mereka pun menolak sifat karena ingin mensucikan Allah. Ya, barakalabih, ini bahaya ini. Ya. Maka hukum asalnya dia tidak diudur kalau dia hidup di tengah kaum muslimin, melakukan kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah. Man balagul Qur'an wa sunnatu ma yu'dzar. Yang Al-Qur'an dan sunnah telah sampai kepada dia, ya, maka dia tidak diudur. Ya, dia tidak diudur. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh berikutnya, Allah Jalla wa Ala berfirman, hadza balagun linnas. Qur'an ini adalah yang menyampaikan. Ini adalah Quran yang menyampaikan. Quran ini adalah yang memberikan peringatan kepada manusia. Wa uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku hadzal Quran, Quran ini. Wa liunzirakum bihi wa man balag, agar aku memberikan peringatan dengan Quran ini kepada siapa saja yang Quran ini sampai kepada dia. Ya, apakah di masa Rasul atau sepeninggal Rasul? Hidup di masa Rasul atau setelah Rasul SAW wafat, maka Quran ini ketika sampai kepadanya, maka berarti Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepadanya. Man balaghal Quran wa sunnatu ghairu ma'thurin. Siapa yang Al-Quran dan sunnah telah sampai kepada dia, maka berarti dia tidak diberikan udzur atas ketidaktahuan dia. Ini perkara yang berat. Ya, barakallahu fiik. Kalau ada orang mengatakan, ya, ada nabi selain Rasulullah SAW, kafir enggak? Kafir. Nah, ini lebih berat lagi. Ada sembahan selain Allah, nyiroro kidul, ini lebih berat lagi. Ya, barakallahu. Ini lebih berat lagi. Innama utiya min tasahulihi. Namun orang itu melakukan kesyirikan karena sikap dia yang meremehkan, wa adami mubalatihi, karena dia tidak peduli, ya, tidak peduli terhadap agama ini. Di kitab Al-Furuq yang pernah kita baca juga dibahas masalah ini. Lanjut Rehman. Nah, kemudian Syekh bin Bas ditanya, lakin hal yuqalu hadhihi mas'alatun khilafiyyatun. Namun apakah dapat dikatakan permasalahan khilafiyah? Ya. Maka kata Syekh bin Bas di sini, laisat khilafiyyatun. Ini bukan permasalahan khilafiyah. Memang enggak ada ya khilaf di masa salaf dahulu, pelaku orang-orang yang menyembah selain Allah, para salaf berselisih, dia kafir apa enggak, itu enggak ada di masa salaf. Tidak ada. Di masa salaf itu berselisih apakah orang yang mengingkari sifat-sifat Allah itu kafir apa enggak, itu aja. Ya. Namun kalau di masa salaf ada orang yang menyembah untuk selain Allah, itu kafir apa enggak, ada silang pendapat apa enggak, ada. Bahkan kata Syekh Abdul Latif Al-Syekh, ya, beliau menyatakan salaf dahulu menyebutkan, menamakan, melabeli orang-orang yang menyembah selain Allah itu dengan label al-ghaliyah. Orang-orang yang gulu, kaghaliyatin nasara, seperti gulunya orang-orang Nasrani terhadap Isa. Maka golongan itu digolongkan seperti itu. Bukan digolongkan kepada seperti kafir enggak orang yang mengatakan penolak sifat-sifat Allah sebagian atau sebagian yang lain, ya, semisal Asy'ariyah kufur atau tidak karena menolak sifat Allah namun menetapkan sebagian yang lain. Tidak seperti itu. Nah, para salaf tidak pernah. Apalagi ada enggak di masa salaf orang yang menyembah untuk selain Allah dari kalangan kaum muslimin? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Pertama kali kuburan diagungkan dan diibadahi itu tahun 400 Hijriah. Oleh siapa? Bukan oleh orang-orang Islam, tapi oleh orang-orang Rafidah. Kaum Fatimiyun di Maghrib, daerah Afrika Utara, yang mereka mengikuti orang-orang Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, orang-orang Fatimiyah ini pula yang menjadikan pertama kali dalam dunia Islam dan diikuti, diwarisi oleh orang-orang Sufi bahwa kuburan orang-orang soleh diibadahi. Nah, ini pertama kali dalam dunia Islam di masa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di masa salaf tuh nggak ada orang yang datang ke kuburan minta-minta, nggak ada, kecuali orang kafir. Paham nggak sih? Ya, kecuali orang-orang kafir. Nah, ini jadi ya, Syekh bin Baz menyatakan laisat khilafiyatan, nggak ada khilafiyat dalam masalah salaf. Illa fi daqa'iq, kecuali dalam permasalahan yang daqa'iq, yang rumit, ya, fatakhfa, yang samar. Ya, misal kisatil ladzi qala li ahli harikuni. Semisal orang yang berkata kepada keluarganya, dia mengatakan kepada keluarganya, kalau saya mati, bakar saya, abunya lempar ke lautan, ke debu, biar berterbangan, supaya nanti Allah tidak menyatukan jasad saya, karena saya takut pada Allah. Nah, ini orang mengucapkan ucapan kufur. Yaitu apa? Dia meyakini Allah tidak mampu menyatukan debu yang telah diterbangkan dan jasad dia. Berarti menyaksikan kudratullah. Paham ke sini? Kenapa dia melakukan demikian? Khaufan, karena takut kepada Allah. Nah, yang seperti ini baru ini diberi udzur. Ya, ini permasalahan yang rumit. Ya. Dan orang tersebut tidak nyembah Allah, tidak nyembah selain Allah. Tidak demikian. Baik, bisa dipahami sini? Nah. Terus Zaki, baca Zaki. Terus lanjut, hal yajibu. Hal yajibu ala al-ami an yukaffira man qama kufruhu aw qama fihi al-kufru. Jawab, idha sabata alaihi ma yujibu al-kufru. Idha sabata alaihi. Idha sabata alaihi ma yujibu al-kufru. Kaffarahu mal-mal. Nah. Baik. Syekh bin Baz ditanya. Kathirun minal muntasibina di salafiyah. Penanyanya ini masya Allah, sejak zaman Syekh bin Baz ya, sejak zaman Syekh bin Baz sudah banyak sudah ditanya seperti ini. Perhatikan kata penanya, kathirun minal muntasibina di salafiyah. Wahai banyak orang yang menisbatkan diri sebagai salafi. Yashtaritun, mereka mempersyaratkan. Fi iqamatil hujjah, dalam masalah iqamatil hujjah, ayyakuna minal ulama, itu mesti ulama. Kalau ada orang ngapirin, misalkan kayak kemarin tahun lalu ada yang menghalalkan zina dalam disertasinya, jangan kapirin dia, tegakin hujjah. Itu sudah ditegakkan hujjah di TV sama ustaz itu. Nah, kan dikonfrontasikan itu sama ustaz siapa ya, saya lupa. Hah? Ustaz Zaitun Rasmin dikonfrontasikan itu hujjah. Ngotot juga. Enggak bisa, yang tegakin hujjah itu ulama. Ini gagal paham ini. Ya. Ini gagal paham. Kalau enggak paham diam, ini berbicara lagi. Ini bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Masa besar. Ya, kemudian saya minta ditanya, fa idza waqa'a al-ami ala kalami kufrin, ini siapa yang mengucap kata penanya? yang disebutkan diri sebagai salafi. Kemudian apabila ada orang awam yang terjatuh ke dalam kekufuran, ucapan kekufuran, yaqulu ya, fa idza waqa al-ami ala kalami ala kalamin kufrin ya, yaqulu ma nukaffiru, yang dia ucapkan apakah kita tidak boleh mengkafirkannya. Maka kata si iqamatul hujjah ditegakkannya hujjah itu apa sih maknanya? Iqamatul dalil, ditegakkan dalil. Yakni iqamata al-hujjah, yaitu iqamah hujjah. Ditegakkan dalil, ada dalilnya. Dia tahu nih orang awam, siapa yang mengatakan zina halal kafir, dia tahu itu. Entah dia baca dari buku-buku fikih, buku-buku akidah, atau dia dengar, tahu, udah pokoknya ngerti itu. Semua orang yang belajar buku fikih, semua madhab, ya di kitab muridah menyatakan, bahkan di kitab sholat saja, di kitab sholat, ya hukmu sholat, hukmuhu wajibun. Faman tarakaha amdan, kalau dalam siapa yang meninggalkan karena sengaja dalam madhab Hanbali, kafirun, kafir misalkan. Kalau dalam madhab yang lain tidak kafir, fasik, ya. Baik. Madama mu'taqidan, ya. Selama dia meyakini wajibnya sholat. Kalau dia meyakini sholat tidak wajib, maka dia kafir. Nah, kan begitu. Ini semua madzhab baru di buku fikih kitab sholat. Di buku fikih kitab sholat. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang ada orang yang bilang, sholat itu menurut saya enggak wajib pakai gerakan. Cukup dengan eling saja. Ini kita ini kan orang awam, kita baca buku fikih atau kita dengar aja dari ustaz. Ya, sholat itu wajib. Siapa yang meyakini sholat gak wajib kafir. Berarti kita tahu dalil nggak? Tahu dalil nggak? Tahu. Memangnya dalil itu mesti kayak apa? Tahir. Ya. Maka kata saya, ya sudah dikafirkan. Iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu apa? Ya kullu ala hasabin hali, ala hasabi halihi. Semuanya sesuai dengan tergantung kondisinya. Kalau ada yang mengatakan sholat gak wajib, kita pernah dengar, kita pernah tahu, kita pernah baca, apalagi kita pernah mengkaji, yang meninggalkan atau yang meyakini sholat tidak wajib kufur, ya kufur. Itu kan ucapan dia tuh. Nah, ini ya, tadi kata penanya, sebagian orang yang mengaku atau menisbatkan diri sebagai salafi, mesti mempersyaratkan iqamatul hujjah. Hujjah telah tegak. Jangan dipahami setiap ada orang yang mengucapkan kekufuran, dia enggak serta-merta kafir setelah dia diajak diskusi dulu. Tidak, dia langsung kufur. Ya. Dia langsung kufur. Paham enggak sini? Memangnya setiap Nasrani yang ada di sekitar kita, Hindu Buddha yang ada di sekitar kita, itu belum jadi kafir karena kita belum nyamperin ke rumahnya diskusi kayak gitu. Pernah gak datengin orang Yahudi Nasrani? Enggak. Terus antum kafirin dia enggak? Kafirin ya. Hujah telah tegak secara umum. Paham sini ya? Nah, kemudian penanya lagi berkata kepada Syekh bin Bas, hal yajibu alal ami ayukaffira man qama kufruhu au qama fihi al-kufru? Wahai Syekh, apakah orang awam wajib mengkafirkan orang yang melakukan kekufuran atau telah ada kekufuran pada orang tersebut? Kata Syekh, idza sabata alaih, ini perhatikan penanyaannya ini lebih spesifik. Apakah orang awam? Ya, hal yajibu 'alal 'ami, apakah orang awam wajib an yukaffira, mengkafirkan man qama kufru, orang yang melakukan kekufuran, au qama fihi al-kufru, atau telah ada kekufuran padanya? Kata Syekh, idza sabata alaih ma yujibu al-kufra, kaffarahu mal mani'u. Jika memang telah benar ada kekafiran, ada sesuatu yang menyebabkan orang tersebut menjadi kafir, kafarahu, orang awam itu kafirkan dia saja. Mal mani'u, emangnya apa yang mencegah? Hah? Nah, ini jawaban Syekh bin Baz ini bagaikan petir ini ya. Bagi orang-orang yang sok tahu, oh, yang kafirin dia ini, yang kafirkan dia adalah hak ulama. hak kodi, subhanallah. Kodi itu dibawa ke kodi untuk ditegakkan hak, hukuman mati. Ya. Dibawa kepada ulama pada kasus-kasus yang daqaiq, yang rumit, butuh perincian. Orang awam tahu dia dalil bahwasanya yang mengolok-olok Allah kafir, walau dia enggak hafal tuh ayatnya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dia enggak hafal, cuma dia pernah tahu siapa yang mengolok-olok agama Allah kafir. Udah, ada yang mengolok-olok depan dia, orang-orang stand up komedi mengolok-olok agama Allah, wah ini kafir, kafir ini. Udah, apa dalilnya? Ada di Al-Quran, pernah tahu, pernah baca, pernah dengar. Apa? Lupa. Loh, itu yang mau tahu dalilnya? Ya, ya ada kok, cuma saya gak hafal. Gitu. Yang penting dia tahu. Ya. Nah, kata saya, idza sabata alaihi ma yujibu al-kufra kafarahu. Kalau memang telah ada sesuatu hal yang menyebabkan orang tersebut kafir, kata saya, kafarahu. Orang awam itu mesti kafirin dia. Kalau ada yang enggak bolehin, Syekh bin Baz mengatakan mal mani'u, memangnya apa yang menghalangi? Hah? Mesti ulama, itu pada perkara daqaiq, rinci, rumit, butuh perincian, dibawa ke kodi, yaitu pada perkara yang ditegakkan had, hukuman mati. Ya, barakallahu fiik. Tahu enggak sini? Ya. Lanjut lagi, Caki. Eh, masih ada terusannya itu. Idza sabata ma indahu ma yujibu al-kufra. Kalau memang telah ada di sisi orang tersebut yang menyebabkan dia kafir, kafarahu, maka orang awam ini kafirkan dia saja. Kafirkan orang tersebut. Si awam ini kafirkan orang si pulang yang melakukan kekufuran. Mislu man kafiru, seperti kita mengkafirkan Aba Jalil, Aba Thalib, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Masyaallah. Antum kafirin orang yang menghalalkan zina, itu seperti kita mengkafirkan Abu Jahal, kata Syekh bin Baz. Ya, memangnya apa yang mencegah? Wa dalil ala kufrihim, dalil akan kekafiran mereka bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qatalahum yauma Badrin kuffaron. Rasul memerangi mereka pada hari perang Badar karena kekafiran mereka. Kata Syekh bin Baz, kita kafirkan orang, ini orang awam nih ya, ini kita nih orang awam, kafirkan orang yang melakukan kekufuran seperti kita mengkafirkan Abu Jahal. Masya Allah. Ya. Di kitab Aridul Jahal, penulisnya mengutip ucapan salah seorang salaf, itu kayak Abu Jahal ya, wah, gak punya kitab, makanya disebut orang jahiliyah. Nasrani Yahudi punya kitab, orang Islam punya kitab, ya orang-orang jahiliyah apa kitabnya? Gak ada. Mereka cuma mendapatkan warisan aja turun temurun agama Ibrahim. Mereka haji, mereka umroh, mereka sholat, mereka doa, mereka bernazar, mereka memuliakan Ka'bah, mereka menjauhi Ka'bah tatkala mereka sedang junub atau wanitanya yang haid. Mereka i'tikaf di Masjidil Haram dalam rangka ibadah pada Allah. Mereka melakukan kesyirikan dengan menyembah selain Allah, Lata, Uzza, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Kafir. Bahkan bapaknya Nabi, Nabi sebutkan kafir. Anaknya yang jadi Rasul belum lahir, dia udah mati. Kafir. Kakeknya Rasul, kafir. Ibunya Rasul, kafir. Siapa yang mengkafirkan? Rasul sallallahu sendiri. Enggak punya kitab mereka itu. Yahudi punya kitab, kafir, maka dia kafir. Nasrani punya kitab Injil, melakukan kekufuran, kafir. Kaum muslimin punya Quran, punya sunnah. melakukan kekufuran, itu tidak kafir. Subhanallah. Ya. Nah, Allah musta'an. Ya, berikutnya, tafadhal dibaca. Fikri. Adillatan. Penanyaannya juga penting. Wahai Syekh, penanyaannya berkata, ya Syekh, al-ami yumna'u min at-takfir. Tadi sudah ya, orang awam boleh mengkafirkan enggak? Boleh, kalau sudah jelas itu kafirkan. Apa yang mencegah? Nah, sekarang pertanyaan lagi. Wahai Syekh, al-ami yumna'u min at-takfir. Wahai Syekh, apakah orang awam itu enggak boleh mengkafirkan? Kata Syekh, al-ami la yukafir illa bidalil. Orang awam tidaklah dia mengkafirkan kecuali dengan dalil. Al-ami ma'indahu ilmun. Karena orang awam enggak punya ilmu. Hada muskil. Ini baru yang masalah ini. Lakin alladhi indahu ilmun. Namun orang awam yang punya pengetahuan bisyai'in tentang suatu hal mu'ayyanin tertentu. Semisal apa? Mislu man jahada tahrima zina. Nah, semisal orang yang menentang haramnya zina. Dia mengatakan haram. Dia mengatakan halal. Orang awam ini tahu. Hada yakfuru. Maka perbuatan ini, orang tersebut yang mengatakan atau yang menentang haramnya zina, orang tersebut yakfuru, dia kafir. Indal amati wal khosati, menurut orang awam atau ahli ilmu, ya, ulama, ustaz. Hada ma fihi syubhatun, ini enggak ada syubhat di sini sedikit pun. Jelas orang yang menyatakan haramnya zina, sholat tidak wajib, ya, yang menyatakan boleh memberikan sembelihan kepada selain Allah dalam rangka ibadah, ya, yang mengolok-olok agama, ini jelas ini ijma. Orang yang mencela Allah, mencela Rasul, ini ijma salaf, kata Ishaq Ibnu Rahuya. Ini jelas kafir. Kalau ada yang tidak mengkafirkan, dia yang kafir, kata Syekh Suhaimi. Dia yang kafir. Kalau ada orang yang mencela Rasulullah SAW, jika si Fulan kafir, si Alan mengatakan, oh jangan kafirkan, maka si Alan pun sama kafir. Kata siapa? Kata Syekh Suhaimi. Kata Syekh As-Suhaimi. Ini bahaya ini ya. Akidah irja. Irja itu dari Jahmiyah ya. Ini bahaya ini. Hada ma fihi syubhatun. Ini enggak ada syubhat lagi. Walau qala wahidun, seandainya ada yang berkata inna zina halalun, naudzubillah. Zina halal. Kata Syekh bin Bas, kafara, orang tersebut kafir indal jami'i, menurut semuanya, orang awam atau orang yang berilmu, apalagi yang berilmu. Hadza ma yahtaju adillatan, yang seperti ini enggak butuh dalil, jelas kekufurannya. Ya. Baik. Au qala inna syirka jaizun, atau dia menyatakan syirik boleh-boleh aja. Bahkan yujizu linnas ayabudu ghairallah. Bahkan dia memperkenankan, membolehkan manusia untuk menyembah selain Allah. Kata Syekh bin Baz, hal ahadunya syukku bihada. Apakah ada orang yang ragu tentang kekafiran orang ini? Gak ada yang ragu, kafir. Menurut semuanya, kafir orang tersebut. Yang membolehkan beribadah kepada selain Allah. Ya. Hada mayahtaju adilatan. Yang kayak gini gak butuh dalil, kata Syekh. Walau qala inna syirka jaizunya juzulinna, apa, ya juzulinas ayat abdul asnam wal ujum wal jinna kafara, atau dia mengatakan syirik itu boleh-boleh aja. Ya, boleh bagi orang-orang untuk menyembelah patung-patung, bintang-bintang, jin. Maka kata Syekh bin Baz, kafir orang ini. Enggak butuh dalil udah. Qala as-salatu nahiya wajibatun, atau dia mengatakan salat itu enggak wajib. Man syaa'a shalla wa man syaa'a la yusalli. Siapa yang mau silakan dia salat, siapa yang enggak mau ya udah enggak usah salat. Maka orang tersebut kafir. Menurut Syekh bin Baz enggak butuh dalil. Ya. Ini penting ini, namun kita ini kembalinya kepada kalangan sigor, enggak mau kepada kibar. Akhirnya masalah yang mudah dipahami jadi diperumit. Ini masalah ini mudah dipahami. Pembatal Islam itu jelas koridornya, kaedahnya. Datang sigor-sigor penganut paham irja jahmi, akhirnya jadi rumit permasalahan ini. Ya, jadi rumit. Ya, seolah-olah enggak ada yang bisa ngapirin kecuali ulama besar. Subhanallah. Ya. Ini dua pertanyaan yang ini antum garis apa kasih tanda ini mengenai orang awam. Halaman sebelumnya dan yang ini, ya. Penting ini. Orang awam ini ada isu beredar dari kalangan sigor mengatakan, "Oh, enggak boleh ngapirin, yang ngapirin itu mesti ulama." Terus Indonesia siapa ulamanya MUI? Oh bukan, mesti ulama besar. Ya udah Syekh bin Baz, ya udah kalimatnya jelas. Oh enggak, itu khilafiyah. Oh, yang ini yang ada ulamanya Syekh kami. Oh, ujung-ujungnya seperti itu. Allah musta'an. Perhatikan kata Syekh, at-tawaqquf yakunu bil asyai'il muskilah. Ya, kita abstain tidak memberikan pendapat itu pada beberapa hal yang muskilah, yang rumit, qad takhfa 'alal 'ami, yang itu memang samar bagi orang awam. Ya. Apakah yang menolak Allah tinggi di atas arsy itu kafir apa enggak? Ini baru ya dibawa kepada ulama yang mengatakan istawa itu maknanya istaula kafir apa enggak, dibawa kepada ulama. Ya, barakallahu fikum. Paham enggak sini? Ya, orang awam gini gimana? Tawakuf. Tawakuf yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah walafdi bil Qur'an al-matlu makhluk, kafir apa enggak? Nah, ini tawakuf serahkan pada ulama. Ya. Jangan bilang juga enggak kafir, diam aja udah, serahkan pada ulama. Kalau bilang enggak kafir berarti berfatwa itu. Ya. Ya udah serahkan pada ulama. Nah. Taib barakallahu fik. Edward, Edward, baca Edward, datang. Terus, hal yuh kam. Terus qala nah. Kemudian penanya berkata lagi kepada Syekh, ma ya'rifu anna dzabha ibadatun wa nadra ibadatun. Syekh, ini ada orang yang enggak tahu bahwasanya menyembelih untuk selain Allah itu adalah ibadah dan bernadar untuk selain Allah itu adalah ibadah yang artinya syirik. Ya, ini enggak tahu Syekh, orang awam. Gimana Syekh? Kata Syekh, yu'allam, mesti diajarin. Alladzi la ya'rifu yu'allam, yang enggak tahu masalah ini diajarkan. Wal jahilu yu'allam, orang jahil diajarkan. Kata penanya lagi, hal yuh kamu alai bisyirki, apakah orang ini diberikan dihukumi, diponis dengan kesyirikan? Kata Syekh, yuh kamu alai bisyirki, iya, tetap diponis sebagai syirik. Artinya ya, dikafirkan dan diajari. Ini mazhab para ulama, bukan artinya dikafirkan terus kita diam, enggak. Dikafirkan, diajari. Dan juga bukan cuma diajari tapi enggak dikafirkan, tidak. Tetap dua hal itu berlaku. Ya, yu'allam, dia tetap diajarkan. Ya. Ama sami'ta Allah yaqul, apakah kamu enggak pernah mendengar Allah Ta'ala berfirman? Kata Syekh bin Baz, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun? Apakah engkau mengira kebanyakan mereka orang-orang kafir dapat mendengar atau dapat berpikir? Inhum illa kal an'am. Tidaklah mereka melainkan seperti hewan ternak. Maka Allah mensifati orang-orang kafir seperti hewan ternak. Mereka enggak berakal, enggak mampu mendengar, enggak mampu mencerna ayat-ayat yang dibawakan oleh para nabi yang mereka jumpai, yang memberikan peringatan kepada mereka. Enggak mampu paham. Kaumnya Nabi Syuaib mengatakan, ya Syuaib, inna ma nafhamu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami enggak ngerti apa yang kau ucapkan. Orang-orang ini kafir. Umatnya Nabi Syuaib enggak paham atas ucapan Syuaib. Kafir, tetap kafir. Ya, tetap kafir. Ya, jadi orang-orang kafir, musyrikin, yang cendekiawannya maupun yang pelongoknya, mereka orang-orang kafir. Ya. Kata Syekh bin Baz, al-an'am, tafhamu? Memang itu kan orang kafir disifati oleh Allah sebagai apa? Seperti hewan ternak. Ya. Bahkan di ayat yang lain, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat dari hewan ternak. Kata Syekh bin Baz, al-an'am, tafhamu? Apakah hewan ternak bisa memahami? Tafhamu syirkah? Apakah hewan ternak bisa memahami apa itu syirik? Paham enggak? Enggak. Tak, orang kafir yang kedudukannya seperti hewan ternak melakukan kesyirikan, enggak paham itu syirik, tetap Allah nyatakan mereka sebagai musyrik. Paham sini? Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Ini masalah kesyirikan ini. Masalah yang wujudnya itu enggak ada di masa salaf ya. Ingat ya, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan di Majmu'ul Fatawa. Selama 4 abad awal Islam, itu enggak ada tuh namanya orang-orang yang nyembah ke kuburan, istighosah ke kuburan dari kalangan kaum muslimin, itu enggak ada. Terus lanjut, kecuali di Maghrib, kaum Fatimiyun, orang-orang Syiah yang melakukan ritual itu, melanjutkan tongkat estafet kesyirikan dari Yahudi Nasrani, yang menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Kita kemarin di kajian Syekh bin Baz, kitab Tauhid, sudah paham ya, makna menjadikan kuburan sebagai masjid bukan maknanya kuburannya harus jadi masjid, tidak. Tapi kuburan dijadikan tempat ibadah, itu sudah berarti menjadikan kuburan sebagai masjid. Walaupun gak dibangun, ada menaranya, ada kayak begininya, enggak. Ya, karena Nabi SAW menyatakan, innama ju'ilal ardi, innama ju'ilat li al ardu, ya, sesungguhnya bumi dijadikan oleh Allah untukku masjidan wa tahura, sebagai masjid untuk ibadah. Maka Nabi SAW sholat di mana? Ya, di gurun ini, di tanah ini, di musola, di tanah lapang, itu jadi masjid. Nah, jadi menjadikan kuburan sebagai masjid tidak mesti dibangun kubah, dibangun itu. Tapi dia melakukan ibadah di kuburan tersebut, berarti kata Syekh bin Baz telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Nah, ini ingat ya. Nah, ini orang-orang Syiah Fatimiyun di Maghrib yang pertama kali melakukan hal ini. Ya, makanya kata Syekh Abdul Latif, ya, Al-Syekh menyatakan salaf itu, ya, menamakan orang-orang yang beribadah kepada kuburan itu sebagai Goliah, pelaku gulu, seperti gulunya orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Ya. Jadi kalau ditanya, ya, memangnya salaf ngapirin orang-orang yang menyembah selain Allah? Ya ngapirin lah. Masa? Iya, mana? Ya orang gak ada wujudnya dalam salaf. Gak ada itu di tengah kaum muslimin, tabi'in, tabi'ut tabi'in, di masa Imam Madhab. Ada orang yang, ya, meminta-minta kepada kuburan, itu enggak ada. Itu terjadi setelah abad ke-4. Paham sini ya? Terjadi setelah abad ke-4. Baik, mana lagi tadi? Qala jalla wa ala Allah taala berfirman, jalla wa ala berfirman, laqad dara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins, kami telah memenuhkan jahannam dengan banyak jin dan manusia, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya kalbu tapi enggak mampu berpikir, walahum ayunun la yubsiruna biha, mereka punya mata namun mereka tidak mampu melihat dengan mata tersebut, walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga namun mereka tidak dapat mendengar dengan telinga tersebut. Disampaikan kepada mereka peringatan, enggak mau mendengar. Ulaika kalan ambalhum adol, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika hum alghafilu, mereka itulah orang-orang yang lalai. Mawarahada tandidan lahum, nasallahu ala afiyata. Mawarahada, tidak ada setelah ini tantangan yang lebih berat dari ini. Artinya, udah kayak apa lagi coba tuh kedudukan orang kafir itu, bodohnya itu kayak apa coba? Kayak apa? Allah sifati sebagai apa? Hewan ternak. Bahkan Allah sifati lebih sesat daripada hewan ternak. Kata Syekh bin Baz, al-an'am tafham, tafhamu syirk. Emangnya hewan ternak bisa paham? Bisa paham ini syirik atau bukan? Enggak paham. Namun ketika mereka melakukan kesyirikan, Allah tetapkan mereka sebagai musyrik. Paham ya? Taibar kalau pikir. Terus dibaca sini ya. Harga, baca harga. Hakama. Nah, pertanyaan berikutnya yang diajukan pada Syekh bin Baz. Man nasya'a bi badiyatin, wahai Syekh, ada orang yang dia tumbuh hidup di badiyah, pedalaman. Au bi'atin jahiliyatin, atau di lingkungan yang jahiliyah. Dia melakukan kesyirikan. Gimana Syekh? Kata Syekh, yu'allamu, orang tersebut diajari anna hadza syirkun akbar hatta yatub, bahwa ini adalah syirik akbar sampai dia bertobat, sampai dia bertobat. Artinya ya, orang tersebut kalau enggak bertobat dia tetap dalam keadaan dia sebagai orang kafir musyrik. Yuqalu lahu, dikasih tahu ke dia, dikajarkan, dikatakan pada dia, hadza syirkun akbar, ini syirik akbar, alaika bitaubati ila Allah, wajib bagi kau bertobat pada Allah. Kalau enggak tobat kamu musyrik. Tetap diajari tapi dia musyrik statusnya. Kalau kamu enggak tobat kamu musyrik. Kalau kamu tobat alhamdulillah. Mislu makan al-musyrikun, seperti kaum musyrikun yatufun bil kubur, yang tawaf di kuburan. Tawaf itu hanya di Ka'bah untuk Allah. Kalau diberikan pada sana Allah ke kuburan orang soleh, maka dia telah membuat kesyirikan. Syirik apa? Akbar. Bukan syirik asfor. Nasabu indal Ka'bati, nih kalian perhatikan, kalangan musyrikin Quraisy, mereka meletakkan di sekitar Ka'bah salah sami'atin wa sittina salamin, 360 berpatung berhala di sekitar Ka'bah. Arsyadahum an-nabiyyu, Nabi SAW membimbing mereka. Falladhi ajaba hadallah, ada orang yang menyambut bimbingan Nabi, maka Allah memberikan hidayah, alhamdulillah, mereka masuk Islam. Walladhi ma'ajaba, siapa yang tidak mau menjawab surat Nabi, maka dia musyrik. Hada aglabuhum jumal, ini mayoritas keadaan mereka. Inilah mayoritas keadaan mereka yang bodoh-bodoh. Kharaju ila badrin juhalu, mereka ikut perang, ke perang Badar. Jadi mereka ini orang bodoh-bodoh. ila Uhudin juhalu, mereka pergi perang ke Uhud melawan kaum muslimin, ya, ini orang yang bodoh-bodoh. Taba'u asa'ahum, mereka mengikuti pentolan-pentolan mereka aja. Ya, pemimpin-pemimpin mereka, pemimpinnya Abu Jahal yang memang ya penuh penentangan, ya udah ngikut aja. Allah Jalla wa'ala berfirman, am tahsabu, ini ayat yang tadi, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun innahum illa kana'am bal hum adullu sabila. Apakah engkau mengira bahwa mayoritas mereka itu dapat mendengar, mayoritas orang kafir dapat mendengar dan berpikir? Tidaklah mereka melainkan seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Allah katakan mereka sebagai orang-orang kafir ini sebagai hewan ternak yang tidak mampu berpikir, bahkan lebih sesat. Ma'ahadah, namun walau demikian, hakama alaihim bil kufri, Allah tetap memvonis mereka dengan kekufuran. Insyaallah. Ya. Suyuti baca Suyuti. Illa bidayati islami. Al-jawabu yu'zarul a'rabi wa ghairul a'rabi bi syai'in ladhi yumkinu jahluhu. Yumkinu jahluhu mitlu ba'di arkanil salati, ba'di arkanil zakati, ba'di mufirati. Amma idha jahada salata rahsan wa qala la usalli au jahada siyama rohsan wa qala la asumu ramadana ma yu'daru li anna hadha syai'a makrumun minad dini bidarurati kullu muslimin ya'rifu hadha au jahada syuruta al-hajji au anna arafata min wajibati al-hajji wa min a'malil haji li annahu qad yakhfa alayhi lakin yukirru bil haji annahu fardun mithlu hadhihi qad takhfa 'ala al-'abid. Nah, Syekh Bidas ditanya, yadhkurul ulama fi ahli al-badiyah anna al-arabi qad yu'dhar fi ma qad yu'dhar. Fama hiya al-masail allati qad yu'dhar fiha sahibul badiyah. Baik, para ulama menyebutkan bahwa orang-orang pedalaman dari kalangan Arab Badui itu terkadang diberi uzur. Apa sih permasalahan-permasalahan yang orang-orang pedalaman itu dapat diberi uzur? Ya. Wa hal hadza khassun bi zamani Nabi? Apakah ini khusus pada masa Nabi aja? Inda bidayatul Islam, ketika di awal-awal Islam, kata Syekh bin Baz, yu'dharul a'rabi wa ghairul a'rabi bi syai'in alladhi yumkinu jahluh. Orang Arab Badui diberi udzur dan selainnya, selain Arab Badui dapat diberi udzur pada permasalahan yang mungkin si Arab Badui dan selain tadi memang dia bisa mungkin saja dia tidak tahu atau berpotensi tidak tahu. Semisal apa? Semisal misal ba'di arkanis salat wa ba'di arkanis zakat wa ba'di muftirat. Ya, semisal rukun-rukun salat dia enggak tahu. Dia enggak tahu kalau ya Al-Fatihah itu wajib. Ya. Atau dia enggak tahu rukun-rukun zakat. Dia enggak tahu pembatal-pembatal puasa. Dia enggak tahu. Ya. Apalagi di dalam pembatal-pembatal puasa terdapat khilafiyah. Ya, terdapat khilafiyah. Dia enggak tahu. Amma idza jahada salat ra'san. Adapun kalau dia menentang wajibnya salat ra'san, karena dia memang menentang gitu, meninggikan kepala dia, keras kepala dia. Wa qala la usolli, dia mengatakan saya enggak mau salat. Atau dia menentang wajibnya puasa ra'san karena dia keras kepala dia. Mengangkat kepalanya dia. Dia mengatakan la asumu Ramadan, saya enggak mau puasa Ramadan. Orang yang seperti ini mayu'dharu, enggak diberi udzur. Li'anna hadza syai'a ma'lum min ad-din bidarurati. Karena hal ini wajibnya salat, wajibnya puasa, itu diketahui dalam agama ini secara doruri, secara pasti semua orang itu tahu. Ya. Beda dengan musik halal apa haram, enggak semua orang tahu itu haram. Apalagi banyak syubhat dari Ibnu Hazm dan yang lainnya, Syekh Qaradawi, ya, yang bilang ini kalau ini boleh, ini boleh, itu bingung. Dan berikutnya pula masalah musik itu enggak ada ulama yang bilang ma'lum min ad-din bidarurah, akan keharamannya. Paham sini ya? Kalau ada yang bilang, itu kan bilang wajibnya apa, yang mengatakan zina itu halal, kafir. Nah ini dia bilang musik halal, ayo kafirin, kafirin. Itu orang jahil. Yang menentukan ma'lum min ad-din bidarurah itu ulama. Ulama enggak ada yang nyebut musik, kalau musik haram itu ma'lum min ad-din bidarurah. Enggak ada. Kalau ada di buku apa? Nah, ulama hanya menegaskan keharamannya. Sama kayak rokok, ulama menegaskan keharamannya. Itu sedang bilang rokok ini halal, kafir ini malu bin Adin bin Uruh. Siapa yang bilang malu bin Adin bin Uruh? Ente yang bilang, bukan ulama. Nah itu ya, paham ke sini? Nah, jadi menentukan mana malu bin Adin bin Uruh itu ya ulama, di buku-buku ulama. Siapa yang mengatakan mencuri halal, kafir. Siapa yang mengatakan zina halal, kafir. Siapa yang mengatakan riba halal, kafir. Ini ulama yang menyebut di buku-buku fikih. Ulama yang ngajarin, bukan kita. Ya. Baik, mana lagi tadi? Ya. Kullu muslimin ya'rifu hadza. Setiap muslim tahu hal ini. Au jahada syurutul hajj, atau ketika dia mengingkari syarat-syarat haji. Ini yang ini beda ya, mengingkari syarat-syarat haji dengan mengingkari kewajiban haji. Beda ya. Kalau mengingkari wajibnya haji bagi yang mampu, dia kafir. Ya. Dia kafir. Tapi kalau dia mengingkari, "Oh, saya pikir enggak wajib kok di Muzdalifah," gitu kan. Itikaf di Muzdalifah. Ya. Au anna Arafah min wajibatil hajj. Dia menyatakan bahwasanya Arafah, dia mengingkari Arafah sebagai salah satu wajib, dia wajib haji, dia katakan sunnah aja. Wa min a'malil hajj, dan bagian dari amal haji. Jadi dia enggak kafir, dia namun qad yakhfa 'alaih, karena mungkin ini tersamarkan bagi dia. Lakin yuqirru bil hajj. Namun yang terpenting dia mengakui wajibnya haji. Annahu fardun, bahwasanya wajib itu wajib. Mislu hadhihi, semisal ini qad takhfa 'alal 'ami. Semisal ini terkadang masalah ini samar bagi orang awam. Berarti yang seperti ini tidak dikafirkan, diberi udzur. Seperti itulah permasalahan yang ditanyakan penanya terkait orang pedalaman, terkadang diberi udzur. Pada permasalahan apa? Permasalahan seperti ini. Paham enggak sini substansi pertanyaannya? Ya, dengan jawaban. Nah. Baik, Nugraha, baca Nugraha. Khususan ba'du, ya. Ba'du. Nah, dia tabi kemana? Al-ami. Ya. Hah? Lah, bisa juga ba'do isim setelah khususan. Ya. Akhussu ba'dan nisa, bisa seperti itu. Bisa juga dia tabi dari al-ami. Ya, tapi kalau antum baca khususan ba'da boleh. Karena kaidahnya isim setelah khususan atau khosotan mansub. Takdirnya akhussu. Akhussu ba'da nisa. Terus wala yukaffar. Terus lanjut. Ini kacau ini ya, enggak tahu mandi janabah. Enggak tahu mandi janabah itu wajib. Berarti dia enggak pernah mandi janabah ya. Salat pakai begitu ya Allah. Untung Nugraha udah wah tahu ya. Setiap junub mandi. Ya Nugraha ya. Ya ini kita bacain dulu sebelum Nugraha baca pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dia juga di Syekh bin Bas, yudhkaru ya Syekh, ahsanallahu ilaikum. Ya telah disebutkan oleh Syekh, semoga Allah memperbaiki Anda. Anba'dihim dari sebagian mereka orang-orang jahil, annahu ma ya'riful janabata. Bahwasanya dia itu enggak tahu mandi janabah itu kayak apa, wajib apa enggak. Wa annahu ma yaghtasilu minha, bahwasanya dia enggak pernah mandi dari janabah. Kalau habis berhubungan badan dengan pasangannya, ya udah, enggak mandi, biasa aja. Kalaupun mandi, ya mandinya bukan mandi janabah. Kan mandi janabah rukunnya dua. Rukunnya dua, niat ketika awal kali menyiram dan seluruh anggota tubuhnya terkena air. Dia mandi-mandi aja, sambil mandi nyanyi-nyanyi mungkin orang awam. Enggak tahu itu mandi junub apa bukan. Walaupun dia nyelam sekalipun kalau enggak ada niat, ya bukan mandi janabah. Baik. Itu sholat gimana? Ya sholat dia santai. Habis itu jima lagi. Ya, habis jima sholat lagi. Enggak ngerti dia. Kata Syekh yu'allam, orang kayak gini diajarin. Alami kotraya paham. Orang awam dia enggak paham. Khususan ba'da nisa. Terlebih khusus sebagian perempuan. Yu'allam. Dia orang kayak gini diajarin. Wala yukaffar, jangan dikafirin. Hah? Jangan dikafirkan. Ya, alhamdulillah, Nugraha udah ngaji, kenal agama, tahu janabah wajib. Ya, Nugraha. Ya. Tadi udah mandi janabah belum? Udah ya. Nugraha pengantin baru, masyaallah. Oh. Baca lagi Nugraha pertanyaannya. Kemudian penanya berkata lagi kepada Syekh bin Baz, Syekh, man wasalat kutubun, ada orang yang kutubun munharifah, kutubun munharifah itu kitab-kitab yang menyimpang, itu sampai kepada dia, dia baca buku kitab-kitab yang menyimpang, laisat fiha aqidatun wala tauhidun, enggak ada di buku-buku tersebut pengajaran tauhid dan akidah yang benar. Kemudian dia meyakini isi buku-buku itu. Hal yu'dharu bil jahl, apakah orang ini diberi udzur dengan ketidaktahuan karena ketidaktahuan dia? Kata Syekh bin Baz, idza kana bainal muslimin ma yu'dharu bisyirk. Ya, kan orang tadi karena baca buku-buku tadi, misalnya dia baca buku mujarabat. Akhirnya dia meyakini, dia melakukan, dia mengucapkan. Ya. Nah, buku-buku yang tentang wali-wali, wasiat untuk berziarah ke makam wali dan memberikan ibadah, dia baca itu. Terus dia yakini, dia lakukan. Jika dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, mayu'dharu bisyirki, tidak diberi udzur atas kesyirikan yang dilakukan. Ammaladzi qad yakhfa mithlu ba'di wajibatil hajj, adapun yang samar, semisal sebagian haji, wajib-wajib haji atau wajib-wajib umrah, samar bagi dia. Wajibat siam atau wajib-wajib puasa, samar bagi dia, dia tidak tahu. Dia enggak, dia bahkan rukun deh, rukun puasa, dia niat, dia enggak niat. Dia pakai, dia niatnya include sepaket sebulan aja udah. Hari pertama puasa enggak apa, dia niat dalam hati. Dia enggak tahu tuh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam baiti siyam min al-lail, pada siapalah siapa yang tidak menetapkan niat puasa di malam hari atau menjelang fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Dia enggak tahu. Dulu besoknya gitu aja, enggak pernah menetapkan hati dia untuk niat. Terus aja terus. Yang seperti ini baru yang kemungkinan besar diberi udzur. Ya, atau dia mengingkari apa namanya tadi? Ya. Awajibati siyam awal zakat wa ba'dal arkanil bayi. Wajib-wajib zakat bukan hukum zakat yang diingkari. Tapi diantara wajib-wajib zakat dia enggak tahu. Ya. Aw ba'dul ahkamil bayi atau sebagian hukum-hukum jual beli dia enggak tahu. Aw ba'dul umuri riba atau sebagian perkara riba dia enggak tahu. Bukan dia meyakini riba itu halal, dia tetap menyatakan riba itu haram. Cuman dia samar bagi dia, memangnya kalau nabung di bank syariah riba, kan syariah kata dia. Kan syariah, ini tuh dikasih tahu tuh sama mbaknya. Ini bapak ketika daftar, ini nanti mudoroba apa mbak? Dijelasin dalam Islam. Emangnya riba apa? Dia nggak ngerti di sana. Mana kita ada? Pakatnya jalu baru yang seperti ini terkadang bisa jadi dia diberi udur tanpa bisual yang umum, samar bagi dia. Perkara-perkara ini yang jelas ini yang nyata ini samar bagi dia. Lakin asludin, namun asas dalam agama ini adalah qawlu yaqul. Yang menjadi asas dalam agama ini adalah kalau dia menyatakan innal hajj ghair masyru', baru ini kufur. Haji enggak disyariatkan, puasa enggak wajib, zakat enggak wajib, baru dia kafir. Riba halal, baru dia kafir. Hadza la yakhfa 'alal muslim, ini enggak samar lagi bagi kaum muslimin tentang kekafirannya. Hadza syai'un ma'lumun lil din bi darurati. Ini suatu hal yang pasti diketahui secara dalam agama ini secara pasti enggak akan kekafiran. Rapi, baca rapi. Soal qala la budda an tatawaffara shurutun fi ma turidu takfirahu min 'aynihi wa tantafi al mawani'u. Jawabun, mislu hadha al umuri zahirati ma yahtaju fiha shay'un. Yakfuru bi mujarradi yukaffaru baik. Syekh bin Bas kemudian ditanya, lau qala seandainya ada yang mengatakan dalam mengkafirkan labuda an tatawaffara syurutun, dalam mengkafirkan mesti terpenuhi syarat, fi man urida takfiruhu, bagi orang yang ingin dikafirkan, bi ainihi, secara tunjuk hidungnya persenjataan tersebut. Wa tantafiya al mawani'u, mesti tidak ada penghalang baru boleh dikafirkan. Gimana itu Syekh? Ini ya, perhatikan ini. Dia bawa yang permasalahan yang mutlak kepada yang tafsil, atau yang tafsil kepada yang mutlak. Perhatikan ini ya. Syirik akbar kekufuran bukan? Kekufuran. Udah, itu enggak perlu tawaf apa namanya? Mesti terpenuhi syarat hilang penghalang. Itu enggak ada. Makanya ini bedanya udzur bil jahl antara kalangan ahlu sunnah dan murji'ah. Kalau murji'ah mutlak, baik perkara yang zahir maupun yang khafi, yang samar maupun yang terang benderang. Kalau ahlu sunnah ya rinci masalah udzur bil jahl. Ya. Masalah yang daqiqah, yang rumit, ini baru ada udzur bil jahl. Masalah yang terang benderang, sebagaimana yang tadi dikatakan Syekh bin Baz, kalau dia hidup di tengah kaum muslimin, ya. Nah, hidup yang hidup di tengah, yang jauh dari kaum muslimin, ini yang baru yang yu'zar. Ya. Paham sini ya? Jadi tidak mutlak. Ya. Taibar kalau fikir. Ada orang yang mengatakan dalam mengkafirkan mesti terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Kata Syekh bin Baz, mislu hadhihi al-umuri adh-dhahirati ma yahtaju fiha syai'un. Semisal permasalahan-permasalahan yang nampak jelas seperti ini enggak butuh kayak tadi, mesti adanya terpenuhi syarat tidak ada penghalang. Yukaffaru, orang tersebut dikafirkan bi mujarradi wujudiha. Hanya karena keberadaan kesyirikan tadi yang dia lakukan, pembatal keislaman yang dia lakukan. Li'anna wujudaha la yakhfa 'alal muslimin. Karena keberadaan pembatal keislaman yang dia lakukan itu enggak samar lagi bagi kaum muslimin. Ini perkara yang diketahui secara pasti dalam agama. Bi khilafil ladzi qad yakhfa. Berbeda dengan permasalahan yang terkadang itu samar. Semisal syarat di antara syarat-syarat sholat. Semisal harta yang wajib zakat. Dia enggak tahu dia ini petani. Petani buah. Sudah 10 wasak atau 5 wasak kalau dia bikin pengairan sendiri. Ya, dia enggak tahu itu wajib. Ini biasa aja. Penghasilannya sekian ton lebih dari 10 wasak. Enggak zakat-zakatin juga. Ya, dia punya kambing 50 ekor. Tahun depan masih segitu juga 50 ekor. Dia enggak tahu itu. Wajib zakat 1 ekor kambing, dia enggak ngerti. Yang kayak gini tidak dikafirkan. Ya. Baik. Kecuali dia menentang. Enak aja zakat wajib, enggak mau saya. Zakat itu enggak wajib. Baru kafir. Kalaupun dia menentang, saya enggak mau bayar zakat. Zakat wajib tapi saya enggak mau bayar zakat. Ini dia baik. Diperangi. Perangi seperti apa? Hah? Enggak, kalau dia enggak mau diambil paksa oleh pemimpin. Kecuali dia melawan, baru diperang. Zaki main diperangi aja. Kalau dia gak mau saya, diambil paksa. Kalau dia nantang, perang. Nah, kalau dia melawan, baru diperang. Paham sini? Ya, ingat kaidahnya itu kan? Nah, atau dia menyatakan, ya mana tadi? Sebagian harta zakat itu gak wajib. Ya, wajib atau tidak wajib. Sebagian perkara haji, sebagian perkara puasa, sebagian perkara muamalat, ya, dan sebagian perkara riba. Baik, ini yang samar. Namun yang jelas terang benderang, orang yang mencela Allah, orang yang mengolok-olok, ya, enggak perlu tuh ada namanya tawafur surut wantifal mawani. Terpenuhi syarat dan tidak penghalang. Kalau dikatakan iya itu jelas terpenuhi syarat. Dia muslim, ya, dia tahu dia berada di tengah kaum muslimin, dia ngolok-ngolok, udah enggak ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Jahal. Emangnya ada ulama yang memberikan udzur bil jahal ketika dia ngolok-ngolok agama ini? Enggak ada. Mana ada kecuali dari kalangan belakangan. Ya, barakallahu fiik. Ya. Tadi siapa yang nanya? Yang baca? Hah? Rapi ya. Sekarang Paris, baca Paris. La yukaffaru. yukaffaru? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Wahai Syekh, ba'dun nas yaqul al-mu'ayyanu la yukaffaru. Wahai Syekh, ada yang mengatakan an-nas, ada orang-orang yang mengatakan, sebagian orang mengatakan person tertentu itu enggak boleh dikafirkan. Kita hanya kafirkan perbuatannya. Orangnya jangan dikafirkan. Gitu. Perbuatannya kafir, orangnya enggak. Kata Syekh, hadza minal jahl. Ini kebodohan ini. Wa idza ata bi mukaffirin yukaffaru. Kalau ada orang yang melakukan kekufuran, maka dia dikafirkan. Ya, dikafirkan. Terus lanjut. Zakaru man qala al-kubra. Dan Syekh Bin Baz ditanya, ya Syekh, jumlatun minal mu'asirin, sebagian orang dari kalangan belakangan ini, orang-orang belakangan ini, kontemporer ini, zakaru, mereka menyebutkan annal kafira man qala al-kufra awa amilal bil kufri, ya, bahwa orang kafir yang mengatakan kekufuran dan mengamalkan perbuatan kekufuran ini, kok anal kafir, ada redaksinya yang clear kali ya, bahwasanya orang kafir yang melakukan kekufuran dan yang melakukan, yang mengucapkan kalimat kekufuran dan yang melakukan perbuatan kekufuran, dia tidak boleh dikafirkan. Oh, mungkin anal kafir ini menurut keyakinan si penanya, paham ya? Menurut keyakinan si penanya, woi Syekh, orang kafir yang saya yakini yang melakukan perbuatan kekufuran, yang mengucapkan kalimat kekufuran, kata sebagian orang, fala yukaffaru, tidak boleh dikafirkan. Hatta tuqama alaihi al-hujjatu, sampai tegak hujah kepadanya. Wadaraju iba ubadal quburi fi hada. Dan mereka memasukkan para penyembah kuburan di sini, di dalam bab ini, artinya dikafirkan. Kata Syekh Ibn Baz, sudah dibaca? Hada min jahlihim. Ini dari kebodohan mereka. Ya. Obadul kubur, kufarun, yang namanya penyembah kuburan, itu orang kafir, isi gosak kuburan, ya mereka kufarun. Orang-orang kafir, Yahudi kufar, Nasrani kufar. Lakin indal qatl yustatabu. Namun kalau mau dihukum mati, mereka mesti dimintai tobat dulu oleh pemerintah kaum muslimin. Wa in tabu, kalau mereka bertobat alhamdulillah, wa illa qutilu, tapi kalau enggak baru mereka dieksekusi hukum mati. Ya. Apalagi yang belum baca? Ihsan udah. Apa lagi? Nah, Syekh Abdul Rahman, tafadhal. Qala sa'idu, ya Syekh, masalah qiyam al-hujjah. Jawab, بلغه القرآن هذا بلغ للناس القرآن بلغه وبين المسلمين وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ هذا بلاغ للناس يا أيها الرسول بلغ قد بلغ الرسول وجاء القرآن وهم بين أيدينا يسمعونه بالإذاعات ويسمعون في غيرها ولا يبالون ولا يلتقطون وإذا جاء أحد ينذرهم آذوه نسأل الله العافية. نعم. Kemudian Syekh Ibn Baz ditanya, ya Syekh, masalah tu qiyamil hujjah. Wahai Syekh, bagaimana dengan permasalahan qiyamul hujjah, tegaknya hujjah? Ya. Kata Syekh, balaghahum al-Qur'an, Qur'an telah sampai kepada mereka. Balagun linnas. Maka Qur'an itu sudah memberikan peringatan pada manusia. Apalagi Al-Quran balaghahum wa bainal muslimin. Al-Quran telah sampai kepada mereka, telah sampai kepada diantara kaum muslimin. Wa uhiya ilayya hadzal Quran wa li unzirakum bihi wa man balagh. Dan kata Nabi, kata Allah Ta'ala, telah katakanlah wahai Nabi, telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Quran ini dan kepada siapa saja yang Al-Quran telah sampai kepada dia. Hadza balaghun linnas, Quran ini yang memberikan peringatan pada manusia. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul sampaikanlah ya, apa yang telah disampaikan kepada oleh Rabbmu kepada kamu. Rasul SAW telah menyampaikan. Ya, kata Nabi di Hajjatul Wada, apakah aku sudah menyampaikan? Kata sahabat, nah wahai Rasulullah, kau sudah menyampaikan. Nabi SAW mengangkat tangannya ke atas langit, seraya bersabda, Allah masyhad, ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan semuanya. Menyampaikan kemana? Ke seluruh umat. Bukan maksudnya menyampaikan ke khusus sahabat yang ada di situ aja. Seluruh umat sampai kita sekalipun. Dengan terbukti sabda-sabda Nabi, Al-Quran yang Nabi bacakan, itu sampai kepada tangan-tangan kita hari ini. Paham gak sini? Ya. Jadi Nabi mengatakan, Allah masyhad, ya Allah saksikanlah, saya sudah menyampaikan. Bukannya itu kan kepada sahabat aja nyampainya, kepada kita belum. Loh, siapa yang memahami kayak begitu? Kepada kita juga telah sampai. Rasulullah SAW telah menyampaikan. Paham gak sini? Qad ballagha ar-rasulu, Rasulullah SAW telah menyampaikan hal ini. Wa ja'a al-Qur'an wa hum baina aydina, Al-Qur'an telah datang kepada kita. Ya. Dan Al-Qur'an ini telah ada di tangan-tangan kita ini. Ya. Afan, wa hum, dan mereka ada di tengah-tengah kita, orang-orang yang melakukan kekufuran. Yasma'unahu, mereka mendengar Al-Qur'an fil ida'at, di radio-radio. Radio sunnah, ada bacaan Quran, pelajaran agama, bahkan di radio dangdut, kalau subuh itu ada pelajaran agamanya. Ya. Gak percaya, saya dulu pernah dengar, dulu ya, ada di radio dangdut, AM juga, ya. Dulu ya, lagi senang-senangnya belajar agama, apa aja didengar. Cari udah download nih, cuman diamalin kalau subuh pelajaran ini ceramah beneran ini wallahi. Bahkan di Bekasi ini, di Bekasi radio, nggak usah sebutlah mereknya, terkenal itu radio lagu. Tapi kalau malam tertentu itu undang ustaz, datang tanggung ustaz kabir. Tahu nggak Fikri? Hah, pernah nggak tahu si bocah kali itu? Hah, 2006, 2005, 2004 ke bawah. Ya, itu ustadznya ceramah terus iklan, jeda iklannya nyanyi. Ustadz besar, terkenal, ustadz sunnah, terkenal. Banyak lagi, ya, terkenal semua lagi hari ini. Radio Bekasi situ, Abu Salim. Ya, barakallahu fiik. Ya, Syekh Abdurrahman tahu ya? Tahu ya radionya? Hah? Masa enggak tahu? Aduh, tinggal aja. Ya. Syekh Panji tahu ya? Siapa lagi tahu? Edward ya. Ya, antum tahu. Nah, ya. Baik. Wa yasma'una fi ghairiha, bahkan mereka bisa mendengar di media-media yang lain ceramah, di YouTube, di WhatsApp, di Telegram, di Facebook, di Instagram, di Twitter. Mereka bisa baca nasihat-nasihat agama kalau mereka mau cari. Ya. Di TV kan, TV itu ada ceramahnya suka-suka kan, kalau subuh. Ya. Ustaz jamaah, oh jamaah aja masuk TV. Jamaah. Ya. Masuk TV dia. Ya. Wala yubalun, namun mereka yang melakukan kekufuran ini enggak peduli. Wala yastafitun, mereka enggak mau memperhatikan. Wa idza jaa ahadun yunzirhum, apabila ada orang yang datang kepada mereka yang memberikan peringatan kepada mereka, yanhahum, yang melarang mereka dari kesyirikan, apa? Adauhu, malah mereka menyakiti orang yang memberikan peringatan tersebut. Mereka bantah. Mereka mengatakan dasar kamu Wahabi. Sawah Salafi Wahabi. RCTI rombongan celana tinggi. Dasar kamu Mujassimah, orang-orang kolot. Allah mustah. Ya. Terus baca lagi berikutnya. Ya. Balik lagi. Coba. Fitra, Fitra, baca Fitra. Ada jahila. Ada jahila kata sunan ini yang umur berfikir ini yang kamar berfikir ini. Jadilah apa udirah hamalahu ala jadika. Faudirah hamalahu. Hamalahu ala jadika. Hamalahu ala jadika. Khawfullahi. Terus. Baik. Oi Syekh, mengenai hadis haditsur rajuli alladhi qala idza mittu harrikuni. Oi Syekh, hadis seseorang yang berkata kepada keluarganya, kalau saya mati bakar saya, taburkan debunya ke lautan, apa, terbangkan supaya nanti Allah tidak mampu mengumpulkan jasad saya. Kenapa? Karena saya takut pada Allah. Kalau saya nanti di akhirat nanti saya diazab. Mendingan dulu saya supaya hilang, tampurkan aja debunya kemana-mana. Ya. Allah panggil nanti di Al-Quran, di hari kiamat, kenapa kamu melakukan itu? Karena saya takut pada engkau ya Allah. Akhirnya Allah ampuni. Loh, kan dia mengatakan Allah itu enggak, nanti Allah enggak mampu mengumpulkan jasad dia, gitu kan. Nah, kata saya, hadza jahila ba'da sunani minal umur al-khafiyyati. Nah, dia enggak tahu berbagai sunnah-sunnah dari perkara-perkara yang samar berupa kamalul qudrah, kesempurnaan qudrah Allah. Jahilah, orang ini enggak mengetahui qudrah Allah. Fa'udhira, maka dia pun diberi udzur. Ya, hamalahu ala dzalika, yang membawa dia untuk melakukan hal tersebut adalah khaufullah, karena takut pada Allah. Jahila tamamal qudrati, dia tidak mengetahui kesempurnaan kudrah Allah. Faqala li ahlihi maqal, maka dia pun mengatakan kepada keluarganya apa yang dia katakan. Nah, terus berikutnya ya dibaca. Siapa yang belum baca berikutnya? Emang ada yang belum baca? Hah? Raymond, khalas. Niko, khalas. Ya. Ini lagi deh. Siapa? Suyudi lagi, Suyudi. Nadarun. Lakin mu'adun law suha dhanna anna hadha ila jazati ibari. In sahha fi sihatihi nuzira. Nuzira. Nuzira. Itu yang lebih bagus. Hada in sahha fi sihatihi nuzira. Lakin mu'adun law sahha zonna anna hada ila jazani ibari qadatil musyrikin. Qadatil musyrikina kunaka. Fannabiyu afdalu. Hada lahu subhatun fi awalin islami, lakin istaqarral ad-dinu wa urifa anna sujuda lillahi, wa idha kana hada ashkara ala mu'adin fi awwalil amri lakin ba'dahu ma yushkilu 'ala ahadi min syahri kashfi syubuhati li syekh al-allamati Abdul Aziz bin Bazin rahimahullahu wa huwa thalathatu ashratatun ashratatun. Ah, mudhofun ilai salah satu asyritatin. Salah satu asyritatin min tasjilati Al-Bardaini wahia mawjudatun ala adatin iddati ala iddati mawaqi'in mawaqi'a fi syabakatil al-kabutiyati wahada akhirun akhiru wa hadha akhiru ma tayassara jamhu min kalam Syekh Ibn Baz rahimahullah. Sujudnya muat di Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujudnya muat kepada Nabi wa isi, gimana sih hukumnya? Kan sujud kepada selain Allah itu kufur. Beda dengan mencium kaki ya. Mencium kaki dengan sujud itu beda ya. Kalau mencium kaki orang lain itu sepakat ulama bukan kesyirikan. Paham ya? Mencium kaki. Memangnya kalau cium kaki terkumpul syarat sujud, ya kan? Baik. Karena pernah kita bahas mengenai ada yang bahas bukan saya yang bahas mengenai hukum sujud kepada selain Allah, malah dibilang dikasih contoh nih cium kaki itu. Dan jahil ya. Gak paham. Cium kaki itu bukan sujud. Ulama bahkan banyak yang membolehkan cium kaki. Baik. Nah, mengenai sujudnya muat kepada Nabi. Nah, ini para ulama itu bisa searching sendiri ya, bisa teliti sendiri. Hadis sujudnya muat kepada Nabi itu dhaif. Jadi muat ceritanya melihat di Romawi, raja-raja Romawi itu pasukannya, rakyatnya sujud kepadanya. Dan Mu'ad mengetahui Nabi yang lebih utama daripada Raja Romawi. Kalau begitu ntar saya ketemu Nabi, saya sujud. Dia sujud gitu. Ini hadisnya do'if. Hadis do'if gak boleh diamalkan, diyakini dalam perkara seperti ini. Ini bukan perkara fadailul amal. Ini perkara akidah, gak boleh diamalkan. Ya, makanya kata Syekh Ibn Baz, hadza in shaha fi sihhatihi nudhir. Ini jika sah dalam keabsahannya perlu diteliti lagi. Ya, dan ini enggak sah hadisnya. Lakin taruhlah sah ya, taruhlah hadisnya sahih. Lakin Mu'ad law shaha ini sah. Namun Mu'ad walau seandainya hadisnya sahih, dhanna dia menyangka anna hadza idza jaza li kibari qadatil musyrikin. Ya, jika hal ini boleh sujud kepada pembesar panglima musyrikin, wa hunaka di sana dia lihat fan nabiyyu afdalu, maka nabi tentu lebih utama lagi untuk dijadikan tempat apa, untuk diberikan penghormatan sujud. Hadza lahu syubhatun, dia memiliki syubhat. Ini yang kedua selain hadis dhaif fi awalil Islam, dalam Islam. Lakin istaqarra ad-dinu, namun agama sudah mengokoh ya, sudah menancap di kalbunya Mu'ad sudah tahu wa arafa, dan dia pun sudah tahu anna sujuda lillah, sujud itu hanya untuk Allah. Wa idza kana hadza ashkala ala Mu'ad, jika yang demikian ini tersamarkan bagi Mu'ad fi awal amr, di awal Islam, lakin ba'dahu mayyushkilu ala ahad, namun setelah itu tidak ada yang samar sedikit pun bagi siapapun. Paham ya? Ini biasa sahabat dahulu begitu. Ya. Dia mengatakan, sahabat mengatakan, ya Rasulullah ija'alana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ini syirik bukan? Syirik akbar bukan? Syirik akbar. Dikasih tahu sama Nabi SAW. Tinggalkan perbuatan itu. Mereka berhenti. Jadi melakukan enggak? Enggak jadi. Tobat. Enggak kafir. Paham enggak sih? Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasbu Syubhat menyebutkan kaidah penting ini. Seorang yang mengatakan, mengucapkan kalimat kekufuran, kalau diberikan tanbih peringatan dia meninggalkan, dia enggak kafir. Ya, ijalana aliha kamalahum aliha, ijalana ilahan kamalahum aliha, begitu kan. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan, patung-patung. Innakum qaumun tajhalun, kalian itu orang-orang bodoh. Jadi enggak kaumnya Nabi Musa bikin ini? Enggak jadi. Meninggalkan, tobat, udah kayak kafir. Tapi nah, Mu'ad dikasih tahu sama Nabi, dia meninggalkan, udah selesai. Seandainya ini sahih. Jadi ada tiga. Pertama, hadis ini dhaif, udah selesai. Seandainya sahih, seandainya. Ya, seandainya sahih. Pertama, Mu'ad ini subhat. Kalau Nabi lebih afdol dong daripada pemimpin musyrikin untuk dihormati dengan sujud. Nah, yang kedua, setelah Mu'ad sujud, dikasih tahu sama Nabi. Gak boleh, dia meninggalkan, selesai. Paham ini? Kembali lagi ke awal hadisnya nggak sahih, selesai. Ya, ini dari syarah kasyf syubhat Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz. Ini ada tiga kaset dari Tasjilat Bardain. Ya, yang ini mewujud ada dengan di beberapa situs, ya, di web-web internet. Dan inilah akhir dari yang mudah bagi kami untuk mengumpulkan kalam Syekh bin Baz, berarti selesai fatwa-fatwa Syekh bin Baz sebelum kita masuk ke bab ats-tsalits. Maqalu fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan fi mas'alatil udzur bil jahl wa fihi ulasatun lil mas'alah. Yaitu bab yang ketiga, pendapat-pendapat fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan terkait udzur bil jahl, dan inilah khulasah, kesimpulan dari ringkasan dari permasalahan udzur bil jahl ini yang Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan kata pengantar di buku ini dan menutup buku ini dengan kesimpulan beliau yang diminta oleh ya Syekh Al-Ajami selaku murid beliau. Ya, subhanallah bihamdik insyaallah dan astagfirullah. Berarti pekan depan insyaallah kita khataman, berarti sedikit aja tuh. Sedikit aja. Ya. Ada enggak 30 menit ini khatamannya? Hah? Ada. Ya, kalau bisa sih begini ya. Pekan depan kita mulainya lebih awal, misalkan jam 10 lewat, jam 10:30 lah kita baca sampai 11:30, 11:30 akwal Syekh bin Baz ini udzur bil jahl, ya, untuk khataman aja. Jadi habis zuhur kita free khataman, ya, ngopi bareng kayak apa, makan permen bareng, nah, gitu. Ya. Hey, subhanallah, alhamdulillah, shalallahu alaihi wasallam.